Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tiyarah. Tidak ada di sana tiyarah. Yang mana penafian di sini penafian secara umum. Lafadznya umum. Sehingga maknanya di sana tidak ada satu pun tiarah. Yang bisa yu'athir memberikan pengaruh dan dampak. Dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penafian secara umum. Kemudian juga ada hadis di sana yang kemarin kita bahas. Ahsanuha al-fa'lu. Yang paling bagusnya dari tiyarah itu adalah al-fa'lu. Yang mana kalimat ini memberikan secara zahirnya memberikan makna bahasanya al-fa'lu itu termasuk dari tiyarah. Padahal sebelumnya dinafikan secara umum. Wala tiyarata, tidak ada satu pun tiyarah. Akan tapi kemudian datang hadis yang barusan kita sebutkan. Ahsanuha al-fa'lu. Dan ini juga sudah kita jelaskan. Maksudnya di situ ahsanu al-fa'lu adalah ahsanu minha. Ahsanuha maksudnya adalah ahsanu minha yang lebih baik dari tiyarah. Yani al-fa'lu. Sehingga dari sini dari makna tersebut memberikan faedah kepada kita bahasanya antara al-fa'lu dengan al-tiyarah itu berbeda. Sehingga penafiannya masih secara umum wala tiyarata, tidak ada di sana satu pun tiyarah. Yang yu'athir memberikan pengaruh. Enggak ada di sana satu pun. Dinafikan seluruh jenisnya yang itu termasuk dari tiyarah. Dan juga ada di sana hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asy-syu'mu fi thalathah. Kesialan itu ada pada tiga perkara. Fidar wal mar'ah wal faras. Kesialan itu ada pada tiga perkara, yakni ad-dar, rumah, wal mar'ah, dan perempuan. wal faros dan kuda. Di dalam riwayat yang lain di sana disebutkan dengan lafaz innama syu'mu fi thalatha. Yani tiar asyukmu kesialan itu hanya ada pada tiga perkara. Yakni pada rumah. Kemudian pada al-mar'ah, perempuan. Kemudian al-faros, kuda. Maka hadis ini memberikan atau menunjukkan kepada makna di sana ada kesialan secara umum dinafikan, akan tapi ada beberapa perkara yang di situ ada kesialan. Yang pertama adalah ad-dar, rumah. Yang kedua al-mar'ah. Yang ketiga al-faros, kuda. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama di dalam memahami hadis tersebut. Maka di antara mereka ada yang mengatakan bahasanya hadis tersebut ala zahirihi. Hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Kesialan itu ada pada tiga perkara ini. Kesialan ada pada rumah. Kesialan ada pada perempuan. Kesialan ada pada al-faros, kuda. Sesuai dengan zahirnya. Akan tapi tidak sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh mereka orang-orang jahiliyah. Mereka para ulama, sebagian ulama yang berpendapat bahasanya hadis ini ala zahirih, sesuai dengan zahirnya. Mereka mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan. Menjadikan. Terkadang tiga perkara ini menjadi sebab kesialan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebab. Nah, karena ada hadis ini. Nah, sehingga dikhususkan ini, tiga ini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebab kesialan. Tiga rumah. Nah, seseorang tinggal di rumah tersebut. Nah, mendapati di sana berbagai macam perkara-perkara yang membuat dia menderita. Nah, begitu pula perempuan ketika dia menikahi perempuan tersebut. Begitu pula al-faros, kuda. Nah, sesuai dengan zahirnya, akan tapi mereka meyakini bahwasanya an-nafi' wadh-dharr itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan madharat dan menolak madharat tersebut. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di sana ada beberapa rumah. Tidak semua rumah dalam hadis tersebut tidak dipahami semua rumah, enggak. Beberapa rumah saja. Atau perempuan. Nah, beberapa. Nah. Atau al-faros. Nah. beberapa kuda ada di sana yang bisa menyebabkan kesialan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan mewujudkan kesialan tersebut berdasarkan dalil ini. Nah, kalau yang lainnya enggak ada dalilnya. Nah. Sehingga boleh bagi dia kalau mendapati perkara-perkara yang tidak dia sukai dari tiga perkara ini. Rumah dia tidak mendapati di sana kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan di situ. Boleh dia tinggalkan rumah tersebut. Ganti rumah yang baru kalau ada. Atau istri yang demikian keadaannya, kondisinya. Ataupun kuda yang dia tunggangi. Sebagian ulama berpendapat ala zahirih, sesuai dengan zahirnya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya di sana keumuman lafaz dari hadis yang pertama wala tiyarata, tidak ada tiyarah sama sekali. Di dalam Islam ini enggak ada yang namanya tiyarah, enggak ada di sana yang namanya kesialan pada sesuatu. Enggak ada sama sekali. Tetap pada keumumannya hadis tersebut. Tetap di dalam keumumannya, sehingga enggak boleh menganggap sial sesuatu. Lalu bagaimana hadis tersebut? Innama asyumu fi thalatha. Atau asyumu fi thalatha. Kesialan itu ada pada tiga perkara. Bagaimana ini? Hadis ini. Dijawab diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya hadis ini harus dipahami berdasarkan hadis yang lainnya. Memahami satu hadis dengan hadis yang lainnya. Dikumpulkan hadis permasalahan ini, ternyata di sana ada beberapa lafaz seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana syu'mu fi syai'in fa fid-dar wal mar'ah wal faras." Kalau seandainya ada kesialan itu ada. Kalau seandainya kesialan itu ada pada sesuatu, maka ada pada tiga perkara. Pada rumah, pada perempuan, pada kuda. Di dalam lafaz al-Imam Muslim di sana disebutkan iyyakum minasy-syu'mi syai'un haq. Kalau seandainya ada pada kesialan itu sesuatu yang dibenarkan, maka ada pada tiga perkara. Ad-dar wal mar'ah wal faras. Rumah, perempuan, dan kuda. Hadis ini memberikan pemahaman dengan mafhumnya, kata Syekh Al-Albani. Bahwasanya hadis ini menunjukkan secara mafhumnya yang tersirat dari hadis tersebut, lafaz tersebut menunjukkan bahwasanya di sana tidak ada yang namanya syu'um. Tidak ada yang namanya kesialan pada sesuatu, karena Nabi mengatakan kalau ada kesialan, kalau kesialan itu ada. Kalau kesialan itu ada berarti enggak ada. Enggak ada kesialan dalam, tapi kalau ada menunjukkan bahasa di sana enggak ada kesialan. La syu'ma fil Islam, enggak ada yang namanya kesialan terhadap sesuatu di dalam Islam. Mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law kuntu amiran ayasjuda ahadan, ayasjuda ahadun li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang itu sujud kepada yang lainnya, niscaya aku perintahkan istri itu sujud kepada suaminya. Apa maknanya? Enggak boleh memerintahkan sujud. Tapi kalau seandainya dibolehkan, kalau seandainya asy'mu, kesialan itu ada, nah, di dalam Islam maka ada pada tiga perkara ini. Akan tapi itu tidak ada. Nah, sehingga keumuman lafaz athiyarah tetap pada keumumannya. Enggak ada di sana athiyarah sama sekali di dalam Islam terhadap sesuatu apapun. Nah, enggak ada di sana kesialan. Cuman memang tiga perkara ini karena sering yulazimul mar, sering menyertai seseorang itu sering. Rumah, ini namanya rumah. Seseorang sering terus di situ. Nah, perempuan, istrinya, ya sering. Nah, kendaraannya. Nah. Sehingga terkadang seseorang mendapati perkara-perkara yang tidak dia sukai. Nah. Sehingga menyebabkan di sana syakawah di dalam hidupnya. Kesengsaraan dalam hidupnya. Nah, sehingga di sana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min sa'adat ibni Adam thalatha wa min syiqwat ibni Adam thalatha." Kebahagiaan anak Adam itu ada tiga. Dan kesengsaraan anak Adam itu ada tiga. Min sa'adat ibni Adam thalatha. Al-mar'atu salihah wal-markabu salih wal-maskanu salih. Nah, kebahagiaan seorang hamba itu ada tiga, anak Adam. Kebahagiaan anak Adam ada tiga. Yang pertama, al-mar'atu salihah. Perempuan yang salihah. Nah, bisa memberikan kebahagiaan kepada seseorang dengan adanya perempuan yang salihah. Tindak tanduknya, tutur katanya, suaminya ketika melihatnya pun akan muncul rasa senang dan bahagia. Nah, hanya sekedar melihatnya. Perempuan yang soleh membuat suaminya tenang, nyaman, hidup, berdampingan dengannya. Walaupun sering, terus bertemu. Nah, min sa'adat ibni Adam. Kebahagiaan anak Adam. Salah satunya al-mar'atu salihah. Nah, wal maskanu salih, dan tempat yang salih, tempat tinggal yang salih. Tempat tinggal yang baik. Nah. Mencukupi. Nah. Cukup dengan sesuai dengan keluarganya yang ada pada dirinya. Nah, pas rumahnya. Enggak luas, enggak sempit. Nah, bagi dirinya. Nah. Tetangganya soleh, nah, tetangganya bagus, baik, nah, maskanu soleh, tenang hidupnya, kebahagiaan seorang hamba. Wal markabu soleh, dan hewan tunggangan yang baik, nah, bisa kendaraan tersebut dijalankan sesuai dengan keinginannya. Mau dibuat cepat, bisa cepat. Karena pengen cepat. Dibuat lambat, bisa lambat. Nah, kalau dulu kuda, unta, nah, diajak berperang, mau berperang. Nah, kudanya tersebut. Nah, markab, soleh. Nah, ini tiga. Tiga perkara yang selalu menyertai hamba, dan itu adalah kebahagiaan seorang hamba. Nah, istri yang soleha, maskanu soleh, tempat tinggal yang baik, nah, dan juga kendaraan yang baik. Nah, min syikwat ibni Adam, dan termasuk dari kesengsaraan. Nah, seorang hamba, syikwah, sengsara, penderitaan, seorang hamba. Al-mar'atu su' wal maskanu su' wal markabu su'. Tiga perkara Nabi mirip dengan yang disebutkan dalam hadis yang tadi, asy'mu. Nah, Sehingga ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan syu'um, apa yang dimaksud dengan kesialan. Al-mar'atu su', perempuan yang jelek, perempuan yang tidak soleha, istri yang tidak soleha. Tindak tanduknya, tutur katanya, membuat sakit suaminya. Nah, pedas lesannya. Nah, mar'atu su', istri yang jelek. Nah, menimbulkan kesengsaraan, melihat saja dah, membuat dirinya semakin menderita baru membuat. Nah, sehingga boleh meninggalkannya. Nah, atau maskan usuk, tempat tinggal yang jelek, sempit, tidak sesuai dengan orang-orang yang tinggal bersamanya. Nah, orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, tempatnya sempit, sehingga menimbulkan berbagai macam doror, madorot, kerugian, dan yang lainnya. Nah, tetangganya jelek juga. Nah, udah rumahnya jelek, tetangganya jelek, suka menyakiti. Nah, boleh ninggalkan tadi. Ah, rumahnya ini kondisinya kayak gini, tinggalkanlah. Nah, ditinggalkan. Kemudian ke yang lainnya. Yang seperti ini diperbolehkan dan tidak termasuk dari tiaroh. Nah, atau marka busuk. Nah, kendaraan yang jelek. Nah, kalau di zaman itu masih binatang. Kuda, unta. Nah, disuruh cepat gak bisa cepat. Lambat. Nah, mau dipukul, lelah mukulnya. Nah, gak cepet-cepet ya. Mau dipukul. Hah? Malah lelah mukul ya, karena emang gak bisa cepet ya, lambat. Nah, diajak jihad gak mau, menderum bay. Hah? Kendaraan yang jelek yang seperti ini antum jual. Nah, kendaraan ini ditinggalkan dengan dijual, jual kepada yang lain. Nah, milih yang bagus. Maka yang seperti ini diperbolehkan dan juga tidak termasuk dari at-tiyarah. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat tetap tiarohnya itu secara umum tidak diperbolehkan dan tidak ada di sana satu tiaroh pun anggapan sial di dalam Islam. Nah, adapun hadis tadi maksudnya yang kita sebutkan. Nah, karena sifat-sifat yang jelek yang ada pada dirinya, perempuan memiliki sifat yang jelek sehingga menimbulkan kerugian, menimbulkan penderitaan, diceraikan, tinggal nyari yang lain. Nah, diperbolehkan yang seperti ini. Nah, tapi bukan bermudah-mudahan loh ya, bukan was-was loh ya. Ada yang was-was ya. Padahal sudah hidup 10 tahun, padahal hidup sudah 20 tahun bersama dia, baru kali ini aja kayak gitu kok. Ini perempuannya ini kayaknya seperti yang di hadis Nabi itu, ini masuk mufitalatan ya. Tuh pengen tak cerai tak tinggalkan. Oh sudah hidup lama, yo disabari, dinasehati. Nah, tetangga yang jelek juga terkadang, rumah yang jelek, tidak mesti kalau tetangganya jelek kemudian ditinggalkan. Nah, ciptakan tetangga yang jelek. Kalau tetangganya itu jelek, ciptakan tetangga yang soleh. Gitu. Nah, gimana supaya tetangga kita soleh? Nah, tanasuh, beri nasihat, beri teguran, ta'awun alal birri wa taqwa, saling mengingatkan, sehingga muncul, tercipta di sana tetangga yang soleh. Walau ini dapat tetangga yang jelek, pindah sana. Di sana, jelek lagi, pindah. Nanti mau kemana lagi? Ciptakan di sana tetangga yang soleh dan bersabar. Nah, intinya di sana jangan bermudah-mudahan dan juga jangan sampai di sana was-was yang timbul. Was-was ya. Ini kayaknya. Bukan kayaknya. Nah, tapi memang sifat tersebut, mar'ah tadi, perempuan tadi, benar-benar sudah bertahan, sudah berusaha, sudah berupaya, tapi justru menimbulkan kerugian, kemadharatan, nah, kesengsaraan, penderitaan. Ismo gimana lagi yang seperti ini? Hah? Ya sudah, tinggalkan, cari yang bagus, dan ini bukan termasuk dari tiaroh. Nah, ini menjamak hadis yang ada yang dirojihkan oleh ba'dul ulama, sebagian ulama. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.